Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين يعني كم مكان الحمد لله كتاب بشكر كبر الله سبحانه وتعالى ما سيدي برتموكان أنتر كتاب dalam sebuah مجلس yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kita kali ini kita membaca kitab yang berkaitan erat dengan ihtifal fi ahkamin wa aulad, hukum yang berkaitan dengan anak-anak dan adab-adab yang berkaitan dengan anak-anak. Karena waktunya singkat, kita langsung aja masuk ke pembahasan kitab ini. Kita sedang membahas pada hadis yang pertama. Sekali lagi, hadis ini atau kitab ini berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah. Ada 40 hadis yang dibahas. Pada setiap hadisnya ada sekian pembahasan. Ya. Kita masuk pada hadis yang pertama dalam kitab ini yang telah kita baca dalam pertemuan yang kemarin. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَسِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, مَا مِنْ مَوْلُودٍ, tidak ada satupun anak yang terlahir, إِلَّا kecuali يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, kecuali dilahirkan di atas fitrah. فَأَبَوَاهُ, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikannya sebagai Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasara, au yumajisanihi, atau yang menjadikannya sebagai Majusi, penyembah banyak Tuhan. Yani masuk padanya semua agama selain Islam. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasara atau Majusi. Pada hadis ini terdapat beberapa pelajaran, beberapa faedah, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yang bisa dipetik dari hadis ini adalah ala annal mauluda idza wulida fa innahu yuladu al fitrah. Hadis ini menunjukkan bahwa semua anak apabila dilahirkan atau ketika dilahirkan, maka sesungguhnya dia dilahirkan di atas fitrah. Ini faedah atau ini pelajaran yang pertama. Baik itu anaknya orang muslim ataupun anaknya orang kafir, ketika dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Semuanya, ya, semuanya sepanjang zaman dalam sejarah kehidupan manusia, baik itu anaknya Nabi Adam dan keturunannya, atau keturunannya Nuh alaihissalam, atau keturunannya siapapun di orangnya, bangsa barat, timur, utara, selatan, semuanya di saat dilahirkan dalam kondisi dia di atas fitrah. Bisa difahami nih, Wan? Ayo. Pembahasan yang kedua sekarang, atau pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang terdapat dalam hadis ini. Ikhtalafa ahli sunnah fil murad bil fitrah fi hadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksudkan fitrah dalam hadis ini. Semua anak terlahirkan dalam kondisi fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata fitrah? Ya. Di sana ada beberapa dalil yang menerangkan tentang makna dari fitrah itu. Dalil tersebut diuraikan di sini oleh beliau ada 4, namun saya sebutkan 1 atau 2, menyingkat waktu saja. Bahwa yang dimaksudkan dengan fitrah dalam hadis ini adalah Islam, adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Nasnya disebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Hadis nomor ke 6853. 6853. Ya. Sittu alaf samamiya salatu hamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yulad illa wa huwa 'alal millah." Tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dia berada di atas agama ini, kata Rasul. Yani di atas agama Islam, di atas agama ini. Anaknya orang muslim atau anaknya orang kafir atau anaknya orang majusi atau anaknya orang Yahudi Nasara. Orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasara. Anaknya ketika dilahirkan, ketika dia dalam kondisi belum tahu apa-apa, yulad itu di masa dilahirkan. Bisa dipahami ya? Nanti akan mengalami perubahan dengan bertambahnya umur, bertambahnya kemampuan berinteraksi dan orang tuanya akan mengalami perubahan. Nanti akan dibahas oleh beliau, ya. Sehingga pembahasan ini tidak berhenti di sini aja. Pembahasan ini melebar nanti. Ini pembahasan awal dalam pembahasan hadis ini. Bahwa semua anak itu tatkala dilahirkan itu di atas agama Islam. Nas yang lebih konkret, nas yang lebih jelas menyebutkan fitrah adalah Islam. Nas yang kedua, "Ma min mauludin yulad illa ala fitratil Islam hatta yu'riba fa bawahu yahwidanihi aw yunasranihi," dan seterusnya. Kata Rasulullah, tidak ada satupun anak yang dilahirkan tatkala dilahirkan kecuali di atas fitratil Islam, kecuali di atas fitrahnya Islam. Nas yang jelas, hatta yu'riba, sehingga dia berubah. Yu'riba artinya berubah, ya. Kalau orang biasa belajar bahasa Arab dalam pelajaran nahwu, ada mu'rab. Tahu mu'rab apa? Sesuatu yang berubah. Mu'rab ini, anak tersebut ketika lahir, bahasa kita jibeng, ya, bayabang, lahir, itu fitrah, alil Islam. Walaupun orang tuanya seorang non-muslim, apapun agamanya. Faham kaum muslimin? Ya. Sampai dia berubah. Kapan dia dianggap berubah? Orang tersebut, kapan dia dianggap dirubah akan disebutkan nanti. Orang tuanya lah yang merubahnya. Mendidik dengan model Yahudi, karena orang tuanya Yahudi. Atau mendidik dengan model syirik, karena orang tuanya musyrik. Sampai ketika dia sudah baligh, berubah. Keluar dari fitrahnya menuju kepada kesyirikan atau agamanya orang tuanya. Tatkala orang tuanya mendidiknya masuk ke dalam agamanya, maka dia dihukumi telah keluar dari al-Islam. Bisa difahami nih, Wan? Ayo. Bagaimana sekarang ini? Nanti kita akan bahas. Jangan beranjak dulu. Nanti akan ada pertanyaan. Anak tersebut orang tuanya non-muslim. Ketika meninggal, apakah cara perawatannya adalah dengan cara Islami? Dengan nas hadis ini berarti, kalau seakan-akan, iya, anak ini kan masih fitrah, berarti masih di atas Islam. Berarti kita yakini anak ini muslim, berarti dikuburkan di kalangan kaum muslimin dan disolatin di kafani. Jawabannya bukan, tidak seperti itu. Jawabannya tidak seperti itu. Nah, terus bagaimana? Kita lanjutkan aja. Lanjutkan aja, Pak, ya. Saya kadang memunculkan beberapa pertanyaan, membuat penasaran, karena memang banyak orang yang penasaran, heran. Terlahir di atas Islam, walaupun orang tuanya kafir. Kok bisa? Ya, bisa. Anak itu terlahir di atas Islam. Aywa. Sampai dia mengalami perubahan. Yang merubahnya siapa? Orang tuanya. Menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi atau agama yang lainnya. Dua nas tadi disebut di atas menunjukkan bahwasanya fitrah yang dimaksudkan dalam nas ini, dalam hadis yang sedang kita bahas, adalah al-Islam. Aywa. Alasan yang kedua, atau dalil yang kedua, yang menunjukkan kepada bahwasanya dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah Islam, adalah nas yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 7309. Jadi hadis itu ribuan, ya. Bahkan ratusan ribu. Ya, ratusan ribu hadis itu. Dan kita sekarang ini sudah membaca hadis nomor ke 7000. Masya Allah. Ya, sudah 7000 hadis yang kita baca, Bapak. Tapi cuma nomor itu, saya. Ya. Hadis dari sahabat Iyad ibn Himar. Iyad ibn Himar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fil hadis alladhi yarwihi 'an Rabbi jalla wa ala, Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Wa innahum atadhum syayatinu fajtalathum an dinihim. وحرمت وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Perhatikan. Dalam hadis ini Rasulullah meriwayatkan dari Allah, yakni hadis qudsi. Yang akan kita baca hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya di atas agama hanifiyah. Hunafa. Jamak dari hanif. Lurus. Semuanya dilahirkan, semuanya diciptakan di atas agama yang hanif. Agama yang lurus. Wa innahum atadhum syayatinu. Kemudian mereka setelah terlahirkan, berkembang menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, baligh, berpikir, begitu seterusnya. Syaitan datang kepada mereka. Fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan itu memindahkan mereka dari agama yang hanif menuju agama yang rusak. Syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan bagi mereka. Yani merubah. Yang tadinya beragama Islam diganti dengan agama selain Islam. Ya. Dan syaitan memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua anak yang terlahir di muka bumi ini ketika terlahirkan mereka di atas apa? Fitrah Islam. Bisa dipahami nih, kawan? Ewa. Ini sebagai dalilnya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Makna kaunil maulud wulida 'alal Islam. Pembahasan yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah apa pengertian anak itu lahir di atas fitrah Islam? Apa pengertiannya? Ini yang penting ini. Apa pengertiannya setiap anak itu lahir di atas Islam? Pengertiannya sekarang. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Shifa'ul 'Alil. Shifa'ul 'Alil ini berjilid-jilid. Yang sedang kita baca adalah pada jilid yang kedua, halaman 789 sampai 790. Jadi kitabnya tebal banget berarti ya. Satu buku halamannya sampai berapa? 700. Pertanyaannya yang kadang kita terheran-heran adalah kita baca aja gak habis-habis, gak selesai-selesai. Lah kapan nulisnya beliau itu? Ya tidak Bapak? Ya. Kita baca saja satu buku, gak habis-habis sampai enteng-enteng waktu ini baratnya. Pertanyaannya, kapan beliau menulis buku itu? Masya Allah. Para ulama kita besar, tidak ada waktu kecil sambil menulis mereka itu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam sejarah, antum lihat. Perjalanan beliau dari rumah menuju Mekah menunaikan ibadah haji. Pulang dari Mekah ke tempat beliau menulis kitab Zadul Ma'ad. 5 jilid tebal. Kalau ditulis, begini kitabnya. Tebal-tebal. Ilmu itu tidaklah ditulis di perpustakaan. Sambil berjalan beliau di atas kudanya, nulis Zadul Ma'ad. Yang kalau kita baca, mustahil orang itu hafal segitu banyak. Tapi itulah Ibnu Qayyim. Apalagi kalau kita membaca jilid yang ketiga. Tebalnya segini. Sampai 500 atau 600 halaman. Mengisahkan sejarah. Dan itu hafal kecepal. Hafal kecepal. Tahu kecepal apa? Ditulis oleh beliau dengan sanadnya, dengan kisahnya. Begini, begini, begini, begini. Luar biasa. Tanpa duduk di perpustakaan. Tanpa buka internet. Ya. Tulis oleh beliau. Imam Ibnu Qayyim. Ulama. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ini, ya belum apa-apanya lah. Jangan sok keminter berarti ya. Baca burung tayang. Sok bantai Imam Ibnu Qayyim. Keminter teman. Ya. Kita lihat. Ucapan Imam Ibnu Qayyim. Wa mimma yambaghi ayu'lam. Perkara yang harus diketahui. Kata beliau. Anna idza qila. Apabila ada satu kata yang mengatakan. Yani sabda Rasulullah tadi di atas. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Atau setiap anak dilahirkan di atas Islam. Atau setiap anak dilahirkan di atas agama ini. Atau setiap anak dilahirkan di atas agama yang hanif. kata-kata tadi di atas. Falaisal murad bihi, bukanlah yang dimaksudkan dengannya adalah anna wa hina kharijin batni ummihi ya'lam hadad din wa yuriduh. Bukanlah yang dimaksudkan dengan anak itu lahir di atas agama Islam berarti anak itu lahir sudah tahu tentang Islam dan anak itu menginginkan Islam. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Bukan berarti anak itu lahir diyakini di atas Islam berarti dia ingin Islam. Oh tidak. Anak itu enggak tahu apa-apa. Anak itu enggak tahu apa-apa. Ya. Dan dia tidaklah tahu tentang Islam. Dan dia tidaklah tahu tentang agama Islam. Nasnya bagaimana? Nasnya disebutkan dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'alamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sehingga anak lahir itu diyakini di atas Islam bukan berarti telah tahu tentang Islam. Tidak. Nah terus apa maknanya? Maknanya adalah kata Syekh, walakin fitratuhu mujibatan muqdiyatan lidin Islam bi ma'rifati wa mahabbatihi. Akan tetapi yang dimaksudkan dengannya adalah bahwa setiap anak dilahirkan di atas Islam adalah fitrahnya itu dengan sendirinya orang itu akan senang dengan Islam. Senang dengan Islam. Ya, kalau anak tersebut dijaga fitrahnya sampai kemudian dikenalkan tentang Allah ketika sudah berakal, sudah bisa diajak interaksi, bicara-bicara, dengan sendirinya dia akan senang dengan Islam. Arahnya ke sana. Fitrahnya tidak menolak untuk meyakini adanya sesembahan yang esa. Fitrahnya tidak menolak bahwa dia adalah makhluk. Fitrahnya tidak menolak. Begitu seterusnya. Ke sana. Ya. Balil muradu anna kulla mauludin fainu yuladu ala mahabbati lifatirihi wa qarari lahu birububiyyati wa id'anihi lahu bil'ubudiyyah. Kata beliau, yang dimaksudkan di sini adalah setiap anak dilahirkan itu sudah ada fitrah, sudah ada keaslian bahwa dia adalah hamba yang harus menyembah kepada sang penciptanya. Dan ketika diajarkan kepada dia dinul Islam, tidak akan menolak. Karena memang manusia itu harus menyembah kepada sang penciptanya, mengagungkan sang penciptanya, meyakini sang penciptanya, dan begitu seterusnya. Ketika anak itu lahir dalam kondisi Islam adalah maknanya seperti itu. Ya. Kemudian pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat atau pelajaran yang keempat adalah Al-hadithu yubayyin annal mauluda yuladu al-fitrah walam yuksad bayanu ahkamul maulud fi dunya min islamin au kufrin fain ahkam asibyan fi dunya tukhad ahkamu abaihim. Ini yang tadi saya sebutkan di depan. Hadith yang sedang kita baca menunjukkan bahwa setiap anak dilahirkan di atas agama Islam atau di atas fitrah. Tidaklah hadith ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum-hukum anak-anaknya orang kafir atau hukum-hukum anak-anak yang lahir itu dihukumi dengan Islam atau dihukumi dengan kafir. Tidaklah menunjukkan ke sana. Karena sesungguhnya hukum-hukum anak-anak itu di dunia itu diambil hukum-hukumnya mereka sebagaimana hukum-hukum bapak-bapaknya. Ya. Ini kata-kata saya terjemahkan dengan letter. Bisa difahami nanti insyaAllah ya. Fathul mu'minin lahuma li'abai min al-ahkam. Misalnya adalah anak-anaknya kaum mu'minin. Anak-anaknya kaum mu'minin. Maka mereka dihukumi dengan hukuman yang ada pada orang tuanya. Orang tuanya apa? Mukmin. Maka anaknya mukmin. Kalau dia mati, maka disolati, dikafani, dia dikuburkan di kalangan kaum muslimin. Ya. Fayuhkam alaihim bihukmul kufri. Watfalu lahum ma li'abaihim min al-ahkami dunyawiyah. Demikian juga kata beliau, anak-anaknya orang kafir. Anak-anaknya orang kafir. Lahir bayi dari keluarga orang kafir. Kita meyakini bayi tersebut lahir di atas apa? Fitrah. Apa makna fitrah? Islam. Namun, hukum dia di dunia, apakah dia dikatakan muslim atau kafir, itu mengikuti orang tuanya. Orang tuanya apa? Kafir. Maka anak ini dihukumi secara zahir di dunia ini dengan hukuman apa? Kafir. Kalau dia mati, maka tidak disolati, tidak dikafani, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini hukum di dunia. Adapun nanti hukum di akhirat, itu berbeda. Anak tersebut mati di atas fitrah dan belum mengalami perubahan. Belum mengalami perubahan ajaran-ajaran dari orang tuanya, sehingga dia keluar dari Islam menuju kepada agama orang tuanya yang kafir. Belum. Maka dia nanti di yaumul kiamah disebut dengan nas yang dalam kitab Ad-Dawah yang telah kita baca, mereka masuk dalam al-jannah ketika mereka mati dalam kondisi masih fitrah, belum baligh, belum mengalami perubahan. Bisa dipahami, kawan? Namun di dunia dihukumi apa? Kafirnya mengikuti orang tuanya. Orang tuanya dihukumi apa? Kafir, karena dia bukan beragama Islam. Dan anaknya dihukumi apa? Kafir juga. Kalau mati, ya kita enggak menyolati. Kita enggak mengkafani, dan kita tidak memandikannya, dan kita tidak pula menguburkan di kalangan kaum muslimin. Tapi dia kan lahir dalam kondisi fitrah Islam. Iya, tapi hukumnya di dunia mengikuti hukumnya orang tua. Bisa dipahami sampai sini? Aywa. Mudah tidak, Bapak? Hah? Ini pelajaran butuh pencernaan betul ini, ya. Ini pengklaiman orang itu muslim atau kafir dari semenjak gini diatur dalam Islam. Aywa. Kata Syekh, "Fayuhkam 'alaihim bihukmil kufri." Anak-anaknya orang kafir dihukumi dengan kekafiran, fi annahu la yusalli, dalam perkara anak tersebut kalau mati tidak disolati. Walidfanuna fi maqabir muslimin, anak-anak tersebut, anak-anaknya orang kafir apabila mati maka tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wala yarithuna al muslimin, dan kaum muslimin tidak mewariskan apapun untuknya. Aywa. Wa annahu yajuz istirqaquhum wa ghayruha min ahkam ahli kufri wa hadha bi ittifaq al ilm. Dan demikian pula dengan hukum-hukum yang kaitannya dengan orang-orang kafir, dan ini kesepakatan dengan ahlul ilmi, yakni kesepakatan para ulama bahwa mereka itu dihukumi dengan hukum yang berkaitan dengan orang tua. Orang tuanya kafir, maka anaknya pun kafir. Berlaku padanya hukum-hukum kekafiran. Bisa dipahami, kawan? Aywa. Al-Khamisah, pembahasan yang kelima. Tahwidul abawainil maulud wa tansiruhu la ya'ni annahu kafirun fi nafsihi ala al-haqiqah, fainu la yuhkam alihi bil-kufri hat yu'raba anhu lisanuh فيختار الكفر ويرضي به عن الإسلام وإنما تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا تبعا لأبويه ما دام تحت كفالتهما فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة فالمنافقون مثلا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار ومن كان في بلاد الكفر مسلما يقتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله تجري عليه أحكام أهل الكفر فَلِيُصَلَّ عَلَيْهِ وَلِيُقَسَّلْ وَمَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ جَنَّةِ. Untuk perhatikan kalimat ini, ya. Kayak tadi pembahasannya masih nyambung. Masih nyambung. Seorang anak ketika dia lahir dalam kondisi di atas fitrah, kemudian orang tuanya mengajarkan agamanya kepada anak itu. Diajarkan, dikenalkan dengan agama-agama selain Islam. Berubahlah anak itu pengertiannya persis seperti agama orang tua. Ya, maka anak tersebut dikatakan kafir karena pengaruh dari orang tuanya. Pengaruh dari orang tuanya sehingga dia berubah dari fitrahnya menjadi kafir karena faktor orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau orang tuanya menjadikannya Nasara, atau orang tuanya menjadikannya sebagai orang Majusi. Kalau seandainya sang anak tersebut tidak mau mengikuti orang tuanya, ya, tidak mau mengikuti orang tuanya, tapi orang tuanya orang kafir, anak tersebut masuk dalam Islam, maka bagaimanakah dia sekarang ini? Maka dia bersyahadatain. Dia harus apa? Bersyahadatain. Karena dia di dunia ini hukumnya seperti hukumnya orang tuanya ini kafir. Maka dia harus mengucapkan kalimat syahadatain. Nah, hukum dia di dunia adalah hukum kafir. Ada di akhirat, kalau dia mati di atas kefitrahannya, maka berbeda. Apakah ada contohnya? Di dunia dikatakan dengan kafir. Di akhirat dikatakan tidak dengan kafir. Apakah ada di dunia seorang dikatakan sebagai muslim, nanti di akhirat dikatakan sebagai kafir? Apakah ada? Ada. Misalnya, beliau bawakan contoh di sini. Orang munafikun di dunia dihukumi sebagai muslim karena dia menampakkan keislaman. Namun nanti di yaumil kiamah dia di kerak yang paling bawah dari neraka jahannam. Fi darkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. Ini dia. Maka dia di dunia dihukumi sebagai muslim, namun nanti di akhirat hukumnya berbeda. Dia penduduk neraka. Bisa dipahami? Contoh berikutnya. Makana fi biladil kufri musliman. Seorang yang dia tinggal di negeri kafir, namun dia muslim. Yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan keislamannya. Dia menyembunyikan apa? Keislamannya. Sehingga tidak ada orang tahu bahwa dia adalah muslim. Dia tidak tahu. Tidak ada orang tahu kalau dia adalah muslim. Yang nampak dia di kalangan kaum kafir. Dia lingkungannya kaum kafir. Negaranya kafir. Dan dia tidak menampakkan keislamannya karena takut dengan warganya atau negaranya. Maka hukumnya orang ini apa? Tajri alaihi ahkamu ahlil kufri. Orang yang seperti ini dilakukan hukumnya hukum orang kafir. Karena tidak diketahui keislamannya. Fali yusalli alaihi. Maka orang ini tidak disolati dan tidak dikafani. Ya? Tidak dilakukan seperti halnya kaum muslimin. Namun, amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti, faqad yakun min ahli jannah. Bisa jadi dia adalah ahlul jannah. Karena dia seorang muslim yang menyembunyikan Islamnya dan tidak diketahui oleh orang lain. Bisa difahami, Nihon? Ayuh. Ini pembahasannya. Sehingga yang berkaitan dengan anak-anak adalah anak tersebut ketika dia mati di atas fitrah, maka dia masuk dalam al-jannah, namun dihukumi di dunia sebagai anaknya orang kafir. Ketika nanti dia akan masuk dalam Islam, maka dia bersyahadatain. Mengucapkan kalimat dua, syahadah. Sebagai bentuk dia keluar dari agama orang tuanya menuju agama Islam. Kalau dia yang bertanya, loh dia kan lahir dalam kondisi fitrah. Betul memang. Tapi ketika dia lahir, apakah sudah tahu Islam? Jawabannya, belum tahu. Nah, terus hukumnya apa ketika dia lahir? Orang tuanya apa? Orang tuanya kafir. Maka dihukumi kafir. Lihat sekarang dia mau masuk dalam Islam. Bersyahadatain dulu. Berbeda halnya dengan anaknya orang muslim. Lahir di kalangan keluarga muslim. Ketika dia baligh, apakah dituntut mengatakan syahadatain? Jawabannya tidak. Karena dia lahir di atas fitrah Islam. Dan keluarganya keluarga muslim. Maka dihukumi dia adalah seorang muslim. Dan ketika dia menginjak dewasa nanti, baligh, maka tidaklah dituntut mengucapkan dua kalimat syahadah. Bisa dipahami? Seperti itu kondisinya. Pembahasan demi pembahasan yang ada. Pembahasan yang keenam. Kita nambah. Waktunya singkat banget talimnya. Yang keenam adalah, saya enggak baca semuanya. Sababun nahi an qatli dharari al-musyrikin. Annahum wulidu alil fitrah. Kita tahu dalam syariat kita, kalau bertempur perang melawan musyrikin, melawan kafirin, itu dilarang membunuh anak-anak. Ya tidak? Ya, dilarang membunuh anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak mereka itu lahir di atas fitrah. Ini dia. Lahir di atas fitrah anak-anak mereka. Sehingga anak-anak itu tidak boleh untuk dibunuh. Karena anak-anak ini belum mengalami perubahan. Dia bisa dijadikan sebagai muslimin ketika dibawa ke negeri kaum muslimin. Berbeda halnya dengan kalau anak tersebut sudah berubah. Sudah baligh, tetap kafir. Maka dia dibunuh. Tidak boleh dibunuh kalau belum baligh. Tapi kalau sudah baligh, maka dibunuh. Bisa dipahami nih, Kwan? Ini dia. Ini berkaitan dengan apa pembahasan setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Di zaman Rasulullah ada sebuah kisah di sini, saya bacakan kisahnya supaya faham. Anil Aswad ibn Sari' radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan yaum Khaybar. Rasulullah pernah mengirim satu pasukan dalam perang Khaybar melawan kaum Yahudi. Wasabu Hunain, dalam sebuah kisah perang Hunain. Faqatalu musyrikin, maka mereka membunuh kaum musyrikin, yakni bertempur perang melawan kaum musyrikin, ya. Fa'afdha bihim al-qatl ila dhurriyyah. Ternyata para sahabat di waktu itu pun membunuh anak-anaknya karena mereka belum tahu ilmunya. Diperintahkan menyerang, nyerang. Musyrikin diserang. yang ikut perang dibunuh. Dan ternyata ada di antara para sahabat yang membunuh juga anak-anak kaum musyrikin. Maka falamma ja'u, tatkala mereka datang ke kota Madinah dan melaporkan kejadian yang ada, maka Rasulullah menyatakan, ma hamalukum ala qadri dzurriyyah. Beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, apa yang menyebabkan kalian membunuh anak-anak kaum musyrikin? Apa yang menyebabkan kalian membunuh anak-anaknya kaum musyrikin di perang Hunain tadi atau perang Khaibar? Qalu ya Rasulullah, innama kanu auladul musyrikin. Maka mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku membunuh anak-anaknya kaum musyrikin karena mereka ini adalah anak-anaknya kaum musyrikin. Anggapan kami, ya dibunuh juga karena mereka anak-anaknya apa? Kaum musyrikin. Maka Rasulullah mengatakan, awahal hiyarukum illa auladul musyrikin. Kata beliau, bukankah orang-orang mulia di zaman sekarang ini di antara kalian dulunya adalah anak-anaknya kaum musyrikin? Ini dia. Yakni para sahabat dulunya adalah anak-anaknya kaum musyrikin. Ini dia. Walad nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku, jiwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Ma min nismatin tulat illa al-fitrah. Tidaklah satupun anak dilahirkan kecuali di atas fitrah. Hatta yuriba anha lisanuha, sampai dia berubah lisannya menuju kepada selain fitrahnya. Ayuh. Sehingga kalau berperang dengan kaum kafirin, kaum musyrikin, dan berhasil mengalahkan negeri mereka, anak-anak tidak boleh dibunuh. Karena hukum aslinya mereka lahir di atas fitrah, belum berubah. Kalau sudah menginjak baligh, umuran 17, kau masih tetap kafir, berarti ini sudah berubah. Bukan lagi di atas fitrah. Maka boleh untuk dibunuh. Adapun yang anak-anak, tidak. Mereka tidak boleh dibunuh. Dan dengan itu diharapkan mereka akan menjadi muslimin. Belum selesai pembahasan, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Hadis pertama ini memang penuh dengan apa? Kejelian, kecermatan. Jadi hadis yang berikutnya lebih nyantai insyaallah, ya. Wallahu alam bissawab. Naktif bi hadzal qadar. Kita cukupkan dengan ini. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.